ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat cintamu telah termiliki? Sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Cinta atas nama cinta.